hilang aku setengah matimu mengejar cintaku. Tapi sekarang kamu bukanlah kekasih yang ku kenal dulu. Kau berubah semakin jauh, sudah tak mencintaiku lagi. Kapan lagi kau puji diriku seperti saat engkau mengejarku? Kapan lagi kau bilang I love you, I love you, yang seperti dulu, yang dari hatimu? Mengejar cintaku, tapi sekarang kamu bukanlah kekasih yang ku kenal dulu. Kau berubah semakin jauh, sudah tak mencintaiku jarku. Kapan lagi kau bilang I love you, I love you, yang seperti dulu? Yang dari hatimu.